melalui hati sudena janji naik konho itu saut dia hape Bali datai ku sahurimu menggiraha di kota Roma arah bakti bukong marura holok itu ho di unduk koma sidolik Dio seho pada tadi.